entah sampai kapan ku bertahan dalam kejamnya waktu-waktu. Sementara jiwaku telah membeku, harap datang keajaiban selamatkanku. Dunia tertawa melihat aku si lemah yang tak berdaya. Sinar mentari seakan acuh di pagi ini. Gelap gulita terus menemani, terus mengikuti mimpi tertunda lagi. Aku coba sekuat tenaga, sial menimpa, gagal mendera, tak ada cara. Bahkan solusi pun seolah enggan berbicara. Aku berpasrah, bertanya, sanggupkah aku? Entah, entah, entah sampai kapan ku bertahan dalam kejamnya waktu-waktu. Sementara jiwaku telah membeku, harap datang keajaiban selamatkanku. Pagi yang sama tetap ku buta, gelap gulita tanpa cahaya. Sinar mentari seakan acuh di pagi ini. Gelap gulita terus menemani, terus mengikuti mimpi tertunda lagi. Adakah celah untuk ku lari agar mentari sinari pagi? Tak ada cara. Bahkan ijazah pun telah lama terpenjara. Uang berbicara, berkata ijazah itu tak berguna. Entah sampai kapan ku bertahan dalam kejamnya waktu-waktu. Sementara jiwaku telah membeku, harap datang keajaiban selamatkanku. Entah sampai kapan ku bertahan dalam kejamnya waktu-waktu. Sementara jiwaku telah membeku, harap datang keajaiban selamatkanku.